Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang saya hormati barisan pertama dari ujung, pakcik kami, adik emak kami, Tuan Haji Ibrahim bin Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Rahman Syekh Silau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Di samping beliau Bapak Haji Musa Rejeksa. Dulu saya panggil Bang Ijek. Setelah jadi wakil gubernur segan pula manggil abang. Sebelah beliau Bapak Letnan Jenderal TNI Edi Rahmayadi. Kita bangga pada malam hari ini masyarakat Silau Laut. Saya seumur hidup memegang mikrofon di depan gubernur di Silau ini cuma 2 kali. Pertama bulan Desember tahun 1989, acara haul Syekh Abdurrahman yang ke-50. Waktu itu di hadapan saya Gubernur Raja Inal Sirega. Umur saya 12 tahun. Saya diminta membaca Al-Quran oleh almarhum Dr. Andus Haji Mansur Ali, abang kandung Tuan Haji Ibrahim Ali. Hari ini 30 tahun berlalu. 1989, sekarang 2019. Saya berada di hadapan gubernur dan diminta untuk menyampaikan kata-kata takziah mewakili anak-anak keluarga almarhumah emak saya Hajah Rohana di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kemudian tak saya sangka datang malam ini pendiri pesantren Darul Arafah. Rasanya tak mungkin beliau datang jauh, Bapak Haji Abdullah Naga Lubis. Saya dulu belajar di pesantren, padahal tak tamat saya dari situ. Datang beliau malam ini. Terima kasih Pak Naga. Allah panjangkan umur Bapak, Allah sehatkan badan Bapak. Bersama kita hadir Bapak Wakapolda Sumatera Utara. Pada malam kedatangan jenazah emak saya, Pak Kapolda datang. Hari ini Bapak Wakapolda. Lalu kemudian Bapak Wakil Bupati Asahan. Malam ketiga takziah, 3 malam beliau datang. Jadi Ustaz ngabsen juga? Tidak, bukan saya absen, cuman. Kemudian Pak Eko dari Polda. Mudah-mudahan bapak-bapak kepolisian dipanjangkan umur, disehatkan badan. Di barisan kedua ada pula Pak Gus DPR RI dari Jakarta datang ke kampung kita malam ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang lain tak saya sebutkan, ada di bawah Ketua Majelis Ulama Asahan. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah SWT. Amin. Tadi pembawa acara kita itu artis asli, bukan mirip. Artis, namanya Ari Untung, yang selalu kita tengok di TV itu. Beliau berdiri di situ. Kemudian Pak Letnan Jenderal Edi Rahmayadi di situ juga berdiri. Saya mau di situ berdiri rasa tak sedap pula. Nah, jadi saya mohon maaf Pak. Jadi saya akan mengarah ke 3 arah. Pertama ke depan. Kenapa ke perempuan? Karena ladies first. Habis itu baru ke sebelah kanan. Habis itu sebelah kiri, baru ke belakang. Dalam hadis disebutkan ulkuru mahasina mautakum. Orang yang sudah meninggal sebut baik-baiknya. Mak saya banyak tak baiknya, dia manusia biasa. Tak saya sebutkan, karena dalam hadis yang sebut baik-baik. Yang tak baiknya, yang pernah menyinggung perasaan, menyakiti hati, maukah Bapak Ibu maafkan silap salah mak saya? Dah, mudah-mudahan diringankan Allah azabnya, dilapangkan Allah kuburnya. Maka sekarang saya sebut yang baik-baik saja. Yang pertama, mak saya itu suka bersedekah. Pak Edi, Bang Ijek, bapak-bapak, di depan ini, rumah ini tak ada penghuninya, kosong. Dia datang ke rumah ini setahun hanya 2 kali. Hanya untuk kenduri saja. Saya bilang sama dia, mak, aku tak sanggup datang ke Silau. Jauh. Naik mobil 12 jam. Naik pesawat, barang yang mau dibawa ini banyak, penuh mobil. Jadi aku hanya sanggup mengantar mak setahun sekali saja. Seminggu menjelang puasa. Yang lain aku tak sanggup. Kata adik saya gitu juga. Aku ada kerjaku, kami tak sanggup mak. Setahun sekali. Maksud kami biar supaya dia kenduri sekali aja. Pergi dia ke pasar pagi Arengka, Pekanbaru. Dibelinya baskom kecil, 20 biji. Dibelinya daging, dimasaknya rendang sendiri, naik bis makmur deh ke Kisaran. Sampai di Kisaran naik becak dia ke sini, didatang ke sini, buatnya kenduri sendiri. Jadi lama-lama saya berpikir, kalau kita halang, dia pergi sendiri. Kalau kita antar, kita tak cukup waktu. Akhirnya win-win solution, jalan tengah. Jalan tengah, bawalah motor tuh, bawalah mobil tuh, mak, supirku sediakan. Dia tak ada takut sama bis, tak ada takut, tak ada. Bawalah. Rupanya ada satu dia takut. Aku pergi biasa, sendiri biasa. Cuman yang ku takutkan, lewat nanti ujung bagan batu, perbatasan, itu banyak razia. Asal keluar nanti perbatasan itu, ada aja lah salah motor nih nanti. Kaca lah terlalu hitam. Plat mobil saya itu kacanya saya pasang 80. Tak ada surat izinnya. Kemudian platnya itu saya model. Plat. Kemudian ditutup. Nah itu nanti kena periksa. Mak kok tahu? Aku udah kena selalu razia. Lama saya berpikir, cemana lah biar supaya mak ini tak ditangkap polisi. Saya carilah yang saya ada acara. Yang ada polisinya, saya print. Foto itu saya bingkai. Nanti kalau ada razia, tunjukkan gambarnya, mak. Terakhir, ada foto sama Jenderal Tito Karnavian. Mak, saya tak tahu. Dia tak bisa membedakan mana jenderal, mana kopral. Saya tunjukkan nih, tanyanya, ini siapa? Segala polisi di Indonesia ini, inilah induknya, mak. Jadi sesudah beliau meninggal barulah saya dapat dikatakan menyesal, barulah saya nampak balasan Allah terhadap mangkuk yang kuatnya itu, mangkuk yang sederhana 20 bijinya cuma, 10 kenduri di makam Tuan Syekh, 10 di makam Atuk di belakang. Malam ini dibalas Allah. Nih takut saya calah cakap. Dari polisi 3.000 kotak snack, 40 box air minum. Kemudian bertiga polisi, Pemkap Asahan dengan Pemprov itu sound system, kemudian tikar dan tenda. Kemudian Bang Ijek iring-iringan mobil malam pertama dari Medan. Kemudian nasi kotak malam pertama 500 kotak. Malam kedua 1.000 kotak nasi. 1.000 kotak snack. Malam ketiga 1.000 kotak nasi, 600 kotak snack. Malam ini 3.000 kotak nasi. 500 snack. Seolah macam-macam nampak muka dia tersenyum. Ah, inilah yang kau larang aku bersedekah. Kau larang aku duduk bersedekah. Ah, sekarang kau tengok. Kau tengok. Aku yang bertuah. Dia selalu kalau bercakap, bukan kau tuah, aku tuah. Saya ucapkan banyak terima kasih mengijai Pak Edi. Dia tak pernah minta duit, Pak. Selalu bertanya, zakat sawit ini berapa? Zakat sawit ini berapa? Ada sawit dia. Selalu saya sampaikan. Kenduri itu pun tak pernah minta duit. Sampai saya ke airport dari Jakarta, tak pernah terpikir saya akan dijemput gubernur. Gubernur Sumatera Utara, Pak Edi sudah menunggu. Saya dari airport waktu beliau meninggal. Langsung dikasih Pak Edi duit. Tobal sih. Teringat saya, rupanya duit dia dulu, dulu dimasukkannya ke amplop yang tipis tuh. Setiap kotak itu duit, duit, duit. Itu yang dia bagi. Duit dia sendiri. Duit entah ditahannya selera makan dia, entah sawit itu dibagi-bagi. Aku tak minta duit kau. Ini duit aku. Malam ini Allah kasih balasan duit. Saya malu untuk mengambil duit itu, maka duit itu yang dikasih Pak Gubernur itu akan saya belikan ke tanah kosong. Tanah kosong depan ini punya Waiti. Saya belum bercakap lagi. Tapi duit itu tak saya makan, saya mau belikan ke tanah ini, lalu akan saya buat di sini rumah tahfiz Quran Hajah Rohani. Jadi anak-anak, anak-anak, dia tetap sekolah di An-Najah, sekolah di An-Najah. Tapi kalau dia mau menghafal Quran, nah dia buat paling tak bisa dua kelas. Di bawah itu nanti tak ada kelas, buat di atas saja kelas, yang bawah tak ada kelas, kosong. Untuk tempat belajar fardu kifayah, untuk wirid yasin ibu-ibu, untuk belajar macam, asal jangan begitar-gitar main gaplek. Itu yang pertama sedekah. Asal saya singgah ke rumah dia, cerita itu tak sedap. Ada tukang cuci mat. Gitu. Di mana tinggalnya mak? Di Panam. Terus tukang cuci itu berjalan kaki ke Jalan Sudirman, 15 kilo. Saya sudah tahu nih ujung-ujungnya pasti tak sedap. Terus mau ku belikan dia sepeda. Baguslah, saya bilang, duit itu kurang. Saya tak pernah minta. Berapa kurang? Tak banyak. Kayaknya, beli sepeda. Kemarin, singgah saya, apa kata dia? Ada mu'alab baru masuk Islam. Alhamdulillah, bertambah saudara kita. Tapi dalam hati saya, ini... Mu'alab itu kerjanya mengumpulkan kara-kara. Kara-kara ini tempat kita botol. Benda bekas. Di Pekanbaru kara-kara namanya. Tapi dia yang mengumpulkan ini berjalan kaki. Terus kok pakai kereta dia, pakai motor, pasti lebih banyak. Ujungnya proposal juga lagi. Proposal. Berapa lagi kurangnya? Segini. Dia tetap ngasih duit dia, cuman kurangnya itu yang tak tahu. Itu rumah yang di ujung itu janda itu. Saya dengar janda ini, Mak. Cucunya limo. Oh, udah bercucu. Cucunya limo. Anak kandung dia mengusir. Tak dikasih makan. Rumah tuh ngontrak. Ini udah akhir bulan, udah mau diusir. Aku udah menolong sikit. Kau sikit lagi. Jadi asal singgah tuh ada saja cerita. Jadi seolah-olah malam ini macam nampak dia. Habis sudah. Nanti kau singgah ke rumah aku, cerita itu tak ada lagi. Cerita yang kau risaukan selama ini, aku minta duit untuk membelikan sepeda tukang cuci, minta sewa rumah, udah. Kau letih mendengar cerita, habis. Tak ada cerita itu. Itu sisi pertama, sedekah. Habis itu ibu-ibu. Saya tak ada ceramah, saya tak mengatakan, marilah bersedekah. Tak. Hanya cerita itu, habis cerita untuk ibu-ibu. Sudah, selanjutnya mohon maaf, Pak, saya mau belakang. Ke depan dulu, sebelah sana. Yang ke sana, pertama tadi tentang apa? Sedekah. Yang kedua, dia selalu mengajak kami cerita. Diajaknya kami bercerita, anak-anak ini diajaknya bercerita. Kampung nih, kata dia. Kampung nih yang membuka atuk aku. Nah, dia cerita itu selalu sombong. Ini semua orang di semua ini menumpang. Cakap dia, saya ingat. Atuk aku punya tanahnya. Maka jangan layas mereka ke aku. Kok bisa atuk umat punya tanah? Atuk aku balik dari Makkah. Dari Makkah, datang Sultan Asahan. Mengundang dia. Apa kata Sultan Asahan? Syekh Abdurrahman, tanah dari mulai Serbangan, Batu Pikir, sampai ke tepi laut, ambil untuk engkau. Jadi kalau ikutlah peraturan itu, andai dulu Syekh Abdurrahman mengurus tanah itu, bayangkan kalau orang Silau ini membayar pajak kepada Syekh Abdurrahman. Jadi Atuk Omak itu kayu, Mak. Kau tengok rumahnya. Kau tengok rumah Atuk. Sama dengan Istana Lima Laras, kan? Kami bukan orang susah. Kami orang kaya. Atuk aku, Syekh Abdurrahman, tahu kau di mana anaknya dia kirim sekolah? Ke Makkah. Itulah dia anak dia, Syekh Muhammad Ali. Ditunjukkannya gambar. Syekh Muhammad Ali itu punya anak. Namanya Hajah Hadiah. Ini gambar. Saya tengok gelang kaki Hajah Hadiah itu, kepala naga sebesar ini. Kepala ular naga. Berangkat ke Makkah sebelum akil baligh. Sebelum ke Makkah, berfoto mereka di pelabuhan Belawan. Syekh Muhammad Ali, Hajah Hadiah, dan dayang-dayang yang diutus ke Makkah. Jadi dalam hati saya, kaya rupanya mak ini. Tapi dia bercerita itu ke kami, bukan ke orang. Sombong itu membangkitkan semangat kami, supaya jangan kami miskin, jangan kami susah, jangan berpangku tangan. Dia selalu mengajak cerita. Anak atukku itu yang paling tua namanya Aminah, yang seibu sebapak, yang satu induk. Aminah ni paling cantik. Anak Aminah ni 10. Yang paling kecil aku. Omak kenapa tak cantik? Aku menurun atuk kamu. Orang yang mencari ikan, kita ni tinggal di tepi pantai. Orang-orang cari ikan dulu datang ke Silau bernazar. Kalau banyak nanti ikan ku ni dapat, ku tengok anak Syekh Abdurrahman yang cantik. Begitu mereka bernazar. Maka banyak dapat ikan, datanglah mereka ke rumah besar. Naik mereka ke atas. Apa kata Syekh Abdurrahman? Oh Minah, ya ayah, keluarlah. Ada orang bernazar hendak menengok kau. Pucatlah wajah orang yang bernazar. Nampak gatal yang tak menengok. Tapi atuk kami Syekh Abdurrahman itu, walaupun dia syekh besar, dia tak sombong. Dia masih menggaruk. Menggaruk itu membersihkan rumput. Syekh Abdurrahman, Syekh Silau, membersihkan rumput di bawah rumah besar. Kalau datang orang bertamu, orang bertanya, Tuan Syekh di mana? Ada di atas kita. Syekh Abdurrahman tawaddu, rendah hati. Dia tak ingin masyhur. Waktu Sultan Delhi ingin mendirikan Masjid Raya, tahu Bapak Ibu Masjid Raya Al-Masun yang di muka Istana Maimun, Sultan Delhi bingung di mana mau diletakkan, dibangun masjid. Kemana dia minta pendapat? Dimintanya pendapat Syekh Abdurrahman, Syekh Silau. Syekh Abdurrahman, di manalah agaknya kami letakkan tapak ini? Maka itu ijtihad dia. Itulah tapak masjid itu sampai hari ini gagah berdiri. Tapi dia tak mau ditunjuk-tunjuk raja. Dia tak mau menjadi anak buah raja. Maka dia tak punya jabatan di kerajaan. Dia bukan mufti. Apa ucapan dia? Ambo Rajo. Kita punya 4 sultan di Sumatera Utara. Sultan Delhi, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan langka, tapi empat sultan tak bisa menunjuk-nunjuk dia. Empat sultan segan karena karismatik dia. Selama dia hidup tak pernah Belanda menjejakkan kaki ke silau. Sebelum masuk ke dalam ada batu pikir namanya. Masih ingat batu pikir? Kenapa disebut batu pikir? Berpikir dua kali Belanda Jepang karena mereka tengok lautan terhampar. Tak pernah mereka masuk. Karomah Syekh Abdurrahman. Ingat dulu Menpar Postel, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Jenderal Ahmad Taher. Datang Jenderal Ahmad Taher itu kemarin. Saya masih kecil lagi. Kenapa Jenderal Ahmad Taher datang ke kampung ini? Karena dulu waktu dia kecil ayahnya datang ke silau ini, disapu Tuan Syekh Silau kepala Ahmad Taher. Apa kata dia? Ini akan menjadi orang besar di negeri ini. Kasyaf, tersingkap bagi dia hijab-hijab. Dia salah satu wali daripada wali-wali Allah. Belajarnya di Makkah, murid langsung dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Jadi mak mengajak cerita. Jadi saya dari kecil, kami dulu kalau ditanya, siapa tokoh yang kau sukai? Bukan Power Rangers. Bukan Upin Ipin. Syekh Abdurrahman. Cerita itu sudah kekal dalam kepala. Syekh Abdurrahman. Oleh sebab itu maka, kalau hari ini ibu-ibu ingin anak ibu cinta pada ulama, ibu mesti cerita. Ini sekarang banyak perempuan tak mau bercerita ke anaknya, asik main game online. Cerita, anak itu diajak bercerita. Ceritakan tentang ulama-ulama kita. Mungkin kami dari kecil, atau kau dulu pandai bersilat, Syekh kami pandai bersilat. Makanya di Riau ini, di PKR Riau pula. Di silau ini, habis hari raya, ada hari raya pencak. Kenapa? Dia bukan hanya sekedar ulama yang baca kitab kuning, tapi dia juga seorang ahli silat. 7 tahun menjadi hulu balang di Kedah, Malaysia. Baru belajar ke Thailand kepada Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Baru pergi ke Makkah selama 7 tahun. Barulah kembali membangun kampung Silau Laut. Itu atu aku ketemu. Jadi ada yang dibanggakannya. Hari ini kita tetap bangga menjadi orang Silau. Bangga tak Ustaz? Berceritalah, ceritakanlah. Bukunya dulu sudah ditulis oleh almarhum pakcik kami Haji Mansur Ali. Cetaklah buku itu. Saya cetak, saya bagi-bagikan supaya anak cucu kita tahu. Di dalam itu ada saya buat Syekh Abdurrahman, anak Nahoda Alang, anak Nahoda Ismail, anak cucu cicit dari Angku Batua, Angku Mudik Tampang. Syekh Abdurrahman punya anak, tapi karena tak bisa gambar besar, hanya sampai ke cucu. Hanya sampai ke level omak kami. Hanya ke level cucu. Jadi cucu-cucu cicit-cicit yang tak tahu, datang tengok. Oh ini, supaya dia tahu. Dari bunyi piring jamaah sudah tak fokus. Pertama saya cerita tentang sedekah. Yang kedua saya cerita tentang berceritalah kepada anak kita tentang ulama. Sekarang yang ketiga. Nanti habis itu 4 selesai. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah, kalau orangnya masih hidup tak boleh kita ceritakan riya, tapi kan sudah meninggal boleh. Ibadahnya saya tak sanggup. Mak saya itu ibadahnya saya tak sanggup. Dia dari maghrib ke isya duduk di sajadah. Maghrib ke isya duduk sajadah. Tak ada TV, tak ada HP. Nanti habis isya baru dia makan. Jangan dibagi dulu, jangan bagi. Kalau mau bagi sebelum ceramah tadi atau setelah. Pak Anas Makmun, mantan gubernur Riau, waktu dia sedang ceramah dibagi, apa ini, ganti gitu. Jangan bagi. Kalau makan, makan. Kalau ceramah, ceramah. Jangan ceramah sambil makan. Bisa dilanjutkan? Tentang apa tadi? Nah, itu kan lupa gara-gara menengok kue. Tentang ibadah. Maghrib ke Isya, Omah ini duduk di sajadah. Habis Isya, dia tidur. Karena kalau lewat jam 9, dia tidur, dia tidur lagi. 10, 11, 12, 1, 2. 5 jam dia tidur, jam 2 dia bangun. Tahajud, witir. Buku zikirnya, tebal. Majmu' Syarif, zikir, tarekat, entah hapu-hapu. Tasbih. Habis itu, baru dia mandi sebelum subuh. Jadi dia memang rutin. Kalau Senin, Kamis, nah dia puasa. Senin, Kamis. Makanya meninggalnya, selesai makan sahur, sempat saya tanya, apa yang dilakukan emak itu? Waktu itu saya kan sedang di Madura. Emak, Ustaz, makan sahur. Habis makan sahur, sempat dia nengok YouTube. YouTube apa dia tengok? YouTube Ustaz. Di depan saya tak pernah dia nengok ceramah saya. Rupanya pas saya pergi ditontonnya sih. Habis itu mandi dia. Mandi itulah sakit kepalanya. Habis mandi dia berwudu mau sholat subuh. Makin sakit. Jatuh dia tak sadarkan diri. Dibawa ke rumah sakit Sansani Pekanbaru. Makin lemah jantung. Meninggal. Jadi ibadah kuat. Jadi waktu saya ceramah di Medan. Duduk kami di lobi. Datang Waiti. Waiti Hajjah Siti Abidah. Anak tua Syekh Muhammad Ali. Akak kandung Syekh Haji Ibrahim. Waiti sahabat beliau, kawan seperjalanan. Jadi Waiti ini bertanya, saya nguping, apa kau doakan anakku? Apa doa kau untuk anakku? Apa kata dia waktu itu? Dulu waktu dia di Mesir, di Maroko, setiap malam ku bacakan anakku itu 100 kali Fatihah. Tiap malam. Dalam hati saya tak pernah sekali. Tidak. Setiap malam ku bacakan anakku itu 100 kali Fatihah. Sekalipun dia tak pernah cerita ke saya. Tak pernah saya dipanggilnya. Sini kau. Kau udah ku bacakan tiap malam 100. Tak pernah. Patutlah saya di Mesir tak pernah sakit. Tak pernah demam. Di Maroko sehat walafiat. Rupanya doa ni ya Allah. Maka ibu-ibu. Doa lah. Cemana anak tak demam, tak sakit. Asal habis nonton sinetron Korea. Apa tak anak jadi hantu? Oh maknya kuntilanak. Bangga Ustaz dengan emak Ustaz. Bangga saya dengan emak Ustaz. Jadilah ibu-ibu yang bangga anak ibu mengaku ibu sebagai emak. Mana-mana saya bawa emak saya. Ditunjukkan. Apa anda emak? Supaya kita tak menyesal. Saya paling benci, paling marah menengok orang ketika emaknya meninggal, barulah mencakar dinding. Oh ma, aku menyesal ma. Ah, saya kalau nengok itu mau saya hantuk aja kepala. Dulu waktu dia hidup, kenapa tak kau kasih? Dah meninggal dia, barulah kau. Waktu hidup itulah kau senangkan dia. Waktu hidup itu supaya kau tak menyesal. Kalau udah menyesal, apa gunanya lagi? Menyesal memang datangnya di akhir. Mana ada orang menyesal duluan? Aku menyesal aku. Apa yang kau buat? Belum lagi. Ada. Ibadahnya. Dia kalau kenduri Pak Gubernur, tak mau dia pakai catering. Saya bilang, untuk apa mak masak rendang dari Pekanbaru dibawa ke Silau? Bagi kisaran kenapa? Apa kata dia? Aku tak tahu yang mau masak gula itu berbasuh koncingnya atau tidak. Aku tak tahu. Bos. Kita kan selama ini makan nyami. Rupanya dia rendang yang dia masak itu dicucinya 4 kali, disiramnya pakai air selawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu yang dimakan berkah. Itu yang kami makan sejak kami kecil, air susunya dari makanan. Jadi saya selalu ditanya oleh Ustaz, apa apa makanan yang dikasih emak ustad sehingga ustad bisa sekeren ini? Berasnya sama, ikannya sama, dagingnya sama, tapi omakku dicucinya dengan selawat. Baju kami asal udah dipilasnya, disiramnya bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini ndak, di situ celana, di situ kain, di situ koko, di situ lampin, dimasukkan ke mesin cuci. Habis itu kering langsung jemur. Kenapa tak dibilas? Kan ada tulisannya, sekali cek tanpa bilas. Mana ada berkah? Doa tak diterima Allah karena baju benar najis. Bangga Ustaz punya emak, bangga aku dengan emak. Dicuci ya. Dia tak punya anak perempuan. Aku anak pertama, anak kedua adik saya Jamaluddin. Kata dia, aku nanti payah nanti tak ada anak perempuan. Jadi ku ajar kalian memasak. Jadi dari kecil Pak Gubernur, kami memasak. Masak, kalau dia gulai santan, saya keluhnya mengacau santan. Mengacau ini mengaduk. Mengacau. Mengaduk. Santan ini tak boleh berhenti. Saya kejap-kejap bertanya, mak udah kacau aja lah. Karena kalau berhenti bertai minyak. Udah mak, kacau lagi. Dia dari kecil diajar. Ayam itu diajar, kau cuci. Cuci ayam. Mak, ayam kenapa cucinya dua kali? Kambing kenapa empat kali? Ayam ini dua kali, karena kakinya dua. Kambing ini empat kali, karena kakinya empat. Jadi awak yang kecil ini ikut aja. Setelah besar, saya cari, tak ada ini dalam Quran dan hadis. Ini ajaran mak saya ini, bid'ah ini. Wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin fitnar. Rupanya ayam ini dagingnya putih, darahnya tak banyak, dua kali cukup. Tapi kalau kambing, darah sapi, darahnya banyak. Cuci empat kali sampai bersih. Cucian kelima baru dia selawatkan. Allahumma salli ala sayyidina. Kuku dia pendek. Asal hari Jumat, periksa kuku kami. Tong kuku. Sekarang omak-omak bercanggah ya. Diramaslah santan. Santan kombang, daki pun kombang. Itulah yang dimakan anak. Apa tak gelap otak itu? Jaga makananmu, maka otak makan terang. Ustaz ni muji-muji maknya aja. Udah tahu makku tu meninggal, tak pula boleh ku puji. Oleh sebab itu maka ibadah, tak lain daripada ibadah. Sesudah dia meninggal ni datang cemas. Jangan-jangan aku ni selama ini menumpang pada doa dia. Ini dia tak ada lagi. Tah cemana hidup sesudah ini? Ada cemas, ada ngeri-ngeri sedap rasa. Kalau dulu ngeri-ngeri sedap lebih banyak sedapnya. Sekarang lebih banyak ngerinya gue rasa. Tapi insya Allah, Allah kasih kebaikan-kebaikan insya Allah. Tadi tentang pertama sedekah. Yang kedua tentang ajak anak cerita. Cerita tentang ulama. Yang ketiga tentang ibadah. Ibadah tak boleh berhenti. Jadi saya tanya, waktu omak saya itu tersungkur, apa yang kalian dengar cakap dia? Tangannya begini. Karena dia tak bisa megang tasbih, karena dia dari kamar mandi. Dia habis mandi tak megang tasbih. Tapi tangannya tak berhenti. Oh, rupanya waktu kita mau sakratul maut itu yang menolong kita adalah ibadah. Jangan bangga dengan anak, karena ketika kita mati, anak belum tentu membisikkan ke telinga kita. Anak tak bisa menolong. Apalagi laki bini. Awak belum mati aja, dia udah mencari yang lain. Ibu boleh tertawa, tapi hati luka kena sembi. Maka bertumpulah pada zikir. Afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sedekah sudah, ajak anak bercerita sudah, ibadah sudah. Yang terakhir, ini jamaah yang paling menyakitkan. Duduk tak bisa, macam di LP ku tengok. Tapi insya Allah inilah pahala yang paling besar. Kalau yang ibu ini masih bisa menengok, menengok Pak Wakapolda, menengok Pak Eko, menengok. Ini tengkuk-tengkuknya aja nampak. Ini yang keempat, ini yang terakhir. Oma ini mementingkan pendidikan kan. Pendidikan. Pendidikan. Jadi dulu datanglah dia ke rumah Tuk Durrahim. Tuk Durrahim itu namanya bagus, Abdurrahim. Orang Melayu ini Abdurrahim siapa? Durrahim. Orang Melayu ini susah merubah. Siapa? Abdullah. Siapa itu? Dolah. Bagus sama Abdurrahim. Datanglah dia mengajar Tuk Durrahim, minta tunjukkan di mana letak innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kenapa? Karena saya mau musabaqah azan. Oh, Cik. Mana innallaha wa malaikatahu? Kenapa somat akan musabaqah? Saya ingat. Diserahkanlah saya mengaji ke Tuk Durrahim. Murid-muridnya waktu itu ingat saya. Atan, Kadu, Toying, siapa lagi? Dilin, serah. Cuohim, kalau anak paling kecil, Cuohim, Abdurrahim tadi. Ini anak Abdul Somad, ini Rotan, Rotan itu dibelahnya empat. Kalau jahat Somad ini nanti pukullah cu, pukul. Balik emak saya, dipukul atuk tuh. Rasanya sikit lagi air kencing tuh keluar. Fuh, ke belakang tuh. Oh, sakitnya. Dendam Musa, enggak. Aja sikit. Tapi hari ini, Tuk Durrahim pun sudah meninggal. Makamnya sama dekat dengan Umar. Di mana saya ceramah se-Indonesia, ceramah saya di Melbourne, di Sydney, di Canberra. Saya mau ngasih tahu aja saya sudah di Australia. Kok bahasa kampungnya Pak? Dunia ini usah lapa-lapu. Udah bersegak-segak koncing Pak. Mana-mana Pak Bogi dah. Kemanapun saya ceramah mengalir pahala. Diserahkannya, ibu jangan hanya melahirkan anak, tapi tengok pendidikan anak. Diserahkannya saya lagi, pertama serahkannya ke Tuk Durrahim, habis itu serahkannya ke Pak Tamrin, ingat Pak Tamrin? Tamrin, mengajilah dari rumah Tihra'ub ke rumah Pak Tamrin. Listrik tak ada PLN, naik sepeda, sama anak waksin, ilul, bahalul. Walau itu bisa menengok jalan dari atas bintang. Itu hebat, tak nampak. Dan dia saya tengok, mukanya tak tutup. Tak aku baca. Tadi foto, mat, foto kau jawab sama cucu aku. Mengaji. Mengajilah situ. Mengaji lagu. Bayati, soba, sika, nahawan, jaharka. Waktu itu Haji masih hidup. Syekh Muhammad Ali meninggal tahun 1990. Kalau libur sekolah, suruh saya mengaji. Saya dengar ratuk ini garang. Dulu, dia cerita, dulu wak kau, wak apas, mengaji sama Tok Muhammad Ali, itu diambil upih pinang, letakkan di belakang. Kalau nanti kalau dia memukul, pakai rotan, lopak! Bunyi upih pinang. Jadi saya waktu disuruh ngaji ke mendiang atuk Tuk Syekh Muhammad Ali, ayah dari Haji Pakcik Haji Ibrahim, ini ku siapkan lebih pinang. Tapi tengok dulu, tes dulu. Datang ke Pak Atuk, atuk waktu itu bersandar pakai bantal. Nah, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang saya baca ingat wa ma Muhammadun, karena itu selalu saya mengaji di mana-mana Maulid Nabi wa ma Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi. Kuang lamo. Cuman itu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Itu lama, tak boleh cepat. Sampailah innallaha yuhibbul muhsinin, sampai wallahu yuhibbul muhsinin, sampai habis. Tujuan saya disuruh itu bukan untuk khatam, karena mengaji khatam dengan itu susah, tamu dia banyak. Untuk apa mengaji? Mengambil barokah. Dulu ngambil barokah ke guru itu mendengarkan Fatihah. Tuh, dengarkan Fatihah itu. Orang sekarang ngambil barokah. Ustaz, bisa foto? Salam tidak, Fatihah tidak. Cuman enggak dapat barokah. Ilaha illallah. Balik saya sembahyang subuh. Udah siap kamera itu standby sampai jam 2 malam. Apa duduk saya, Ustaz, semoga Ustaz tabah ya. Dalam hati saya, aku omakku meninggalnya aku tabah. Tapi berfoto dari pagi sampai malam nih. Ini yang tak ketabah. Hari pertama ada yang meletakkan anak. Hari pertama letakkannya anak. Ustaz, tolong pegang anak. Hari kedua, semua membawa anak. Rupanya yang semalam tu diuploadnya ke FB. Oh, menengok. Ah, aku bawa pula isu. Ilaha illallah. Kenapa Ustaz tak masuk ke kamar? Ustaz kan capek, Ustaz kan lelah, Ustaz kan sedih. Kenapa Ustaz tak masuk ke kamar? Hari begini masih ada ibu-ibu yang mau bergambar dengan Ustaz, alhamdulillah. Hari begini datang anak muda. Saya sebetulnya sudah capek, sudah lelah. Saya tanya, kalian dari mana? Dari Tanjung Balai, Ustaz. Ban dua kali pocah. Anak muda yang lain kena narkoba, kena lem kambing, kena sabu-sabu. Ada anak muda yang mau datang bergambar, masih syukur wa alhamdulillah. Tapi kalau bisa aja lah tambah lagi pula. Yang adu-adu itu sudah. Itulah yang buat saya masih tetap dari tadi tegak. Datang macam-macam silih berganti. Semua ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaji saya dengan Tok Rahim, mengaji dengan Pak Tamrin, mengaji dengan Atuk Syekh Muhammad Ali. Tak banyak, sikit-sikit aja. Barokah, barokah, barokah. Sampai di Kisaran, dimasaknya pulut kuning. Diambilnya pulut, kasih kunyit. Dimasaknya kelapa pakai gula merah, inti. Pergi dia ke pesantren, punya ayah Pak Topan. Pak Topan bupati punya ayah namanya Abdul Manan Simatupang. Membangun pesantren namanya Darul Ulum. Di Darul Ulum itu ada orang Tanjung Balai yang juara di Makkah Al-Mukarramah. Namanya Haji Armawi Abdurrahman. Datang matu menjumpai Ustaz Armawi. Membawa kulit kuning tadi. Kenapa tak pakai ayam, mak? Tak ada duit. Diambilnya kelapa, kasih gula merah. Dulu kena susah. Dulu makan ayam ini dua gendang makan ayam. Pertama, awak sakit. Yang kedua, ayam itu sakit. Diserahkannya lah saya ke Haji Armawi Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Armawi. Ini anakku namanya Abdul Somad, kuserahkan jadi anak Ustadz lah yo. Karena diserahkan pakai pulut kuning, saya tak dianggap murid, tapi dianggap sebagai anak. Jadi saya tak mengaji di masjid. Somad, ke rumah. Karena udah anak. Pergi Pak Armawi ini waktu itu naik Vespa biru ke Uni Royal. Bonceng saya belakang, tertidur. Malamnya, murid-murid lain. Begitu cara dia meraih hati ulama. Sekarang, Sudah diumumkan di masjid, Bapak Ibu tolong antarkan anaknya, Ustaz sudah menunggu. Menunggu Ustaz tuh tak juga datang. Bupati gubernur memberi insentif guru mengaji. Ibu al-um al-madrasatul ula, ibu pendidik utama. Marah enggak? Mengaji dengan Pak Armawi. Berhenti saya mengaji dengan Pak Armawi. Apa sebab? Pak Armawi dipanggil Sultan Hasan al-Bolkiah. Mengajar di Tahfiz Quran Hasan al-Bolkiah Brunei Darussalam. Putus kontak. Hari berganti musim berubah, pulang saya dari Maroko. Saya kontak balik. Pak, saya mau balik dari Maroko. Boleh saya datang ke Brunei? Ahlan wa sahlan. Engkau bukan muridku, tapi anak. Datang saya ke Brunei, buat proposal, buat majukan. Oh, jadi dosen, jadi apa, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, satu pun pancing itu tak menangkap. Tak diterima saya di Brunei, balik ke Pekanbaru, ikut tes dosen, lulus tes dosen. Surat dari Brunei pun datang, diterima mengajar di Kupus College University, Perguruan Agama Islam Brunei Darussalam. Saya tanya, "Mak, ya, aku ke Brunei apa di Pekanbaru?" "Usahlah jauh-jauh, aku dah lotih lu bisa. Apa yang awak cari? Awak pun mencari makan pakai. Sini aja lah." Sekarang baru saya paham. Saya dengar cakapnya. Padahal kalau menurut, oh, Brunei itu bukan main. Mobil dinas, rumah dinas, gaji besar. Bini dinas pun disediakan. Tapi saya dengar cakap dia, kata dia, "Jangan kau di sini. Coba andai saya berangkat dulu. Sekedar makan pakai, mobil, rumah, gaji, udah. Tak spiral ini gitu." Iya kan? Hari ini oma awak meninggal pun di live kan orang. TV One memang beda. Sombong Ustaz, bukan sombong. Pergilah saya ke Medan, di rumah Haji Hashim, ayah angkat saya. Diserahkan mengaji ke Syekh Azra'i Abdul Rauf, ulama besar Sumatera Utara, rumahnya di tepi Sungai Deli. Mengaji dari Sungai Sekambing. Khatam saya mengaji dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf dari 90 sampai 93. Datang omak ini, diambilnya pulut kuning juga lagi. Diambilnya kain putih, dimasukkannya pisau lipat. Pakai ayam. "Assalamualaikum Ustaz Azra'i." "Yo, anak saya sudah khatam kaji, inilah sebagai penajam." Ditengok Ustaz Azra'i. "Apa ini?" kata. "Apa pakai pisau-pisau ini?" Kata mak saya, "Begini kami di silau Ustaz." "Oh, dari silau?" Syekh Muhammad Ali. Lembut suaranya. Kenapa? Syekh Muhammad Ali senior dia di Makkah Al-Mukarramah. Apa kata Syekh Azra'i? "Kau jangan panggil aku Ustaz, panggil aku Atuk. Karena Atuk kau silau, itu sama dengan kami di Makkah." Jadi artinya apa? Jangan dilepaskan saja anak itu ke pesantren. Tengok, dekatkan, ajarkan, kontrol. Jangan dah dewasa. Tak bisa. Sekolahlah saya di IAIN, adik saya di MAN, carikannya rumah di Pekanbaru. Jenguk, tiap bulan jenguk antar belanja. Balik kami dari sekolah, meserak botol parfum. Saya bilang, "Kenapa mak pecahkan? Kusang kau kamput." Rupanya kami pergi, lemari kami itu dibuka satu-satu. Apa isinya? Surat-surat mantan besar aja. Begitu dia mendidik kami. Apa kata adik saya? "Mak, ya, kalau aku main biliar, mak, main biliar aku, mabuk aku di situ. Cuman, mak, cukup. Apa mak buat kalau aku mabuk situ? Naik aku ke meja biliar tuh." Nah, malu kau. Jadi ibu tak bisa kasih anak HP, kasih gadget, lepaskan pacaran, berjalan, pakai ini. Kenapa anak tak dikontrol? Udah dewasa. Apa dewasa? Kullukum mas'ulun 'an ayati. Kamu akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu. 42 tahun umur saya tetap dipanggil. Sini. Hati-hati kau pada betino. Aku ni ustaz, Pak. Iya, tapi jamaah banyak. Betul. Dia tak tahu YouTube. YouTube pun dipencetkan orang. Dia tak tahu baca komen. Dari mana dia tahu? Firasatnya berkata. Mungkin dia tahu dari cerita orang, wallahu a'lam. Di YouTube luar biasa. Apa komen-komen di YouTube? Ustaz, jadikan yang kedua ya. Pendidikan tak pernah putus sampai liang lah. Jadi apalah pesan yang dapat diambil Pak Ustaz? Yang pertama, banyak-banyak sedekah. Yang kedua, ajak anak bercerita. Yang ketiga, ibadah, supaya doa ibu didengar Allah Ta'ala. Yang ketiga, pendidikan. Kau mesti doktorandus. Kenapa doktorandus? Karena di Sila Uni dulu titel paling tinggi doktorandus. Doktorandus Haji Mansur Ali dengan doktorandus Bang Komar anak Wakdul Basir. Maka saya mesti doktorandus. Pulanglah saya dari Maroko membawa titel LCMA. Wah, aku LCMA, kau tidak doktorandus. Di mana lah kita mau kuliah mau doktorandus sekarang? Tinggi cita-cita dia, tinggi. Anak cuma dua, bukan banyak. Dua cuma. Mak, aku lulus ke Mesir, berangkatlah. Berangkat. Sekali pun tak pernah saya ditelepon. 4 tahun di Mesir, tak pernah diteleponnya. Sekali haram. Maroko 2 tahun, sekali pun tidak. Balik saya tanya, kenapa mak tak pernah menelpon? Kalau ku telepon aku rindu, kau balik. Kalau ku telepon, nak, sayang oma, tak pernah telinga saya ini mendengar dia, sayang oma, enggak. Pergi ke sana, belajar. Belajar. Kalau ku telepon kau sayang, kau menangis, kau balik, kau jadi hantu. Ada juga masa-masa bandel tuh, lari saya dari Medan, pergi saya, 5 bulan saya tak sekolah, di Riau saya, makan tidur, kau enggak jadi apa, tak ada guna sekolah nih mak, presiden dah ada, gubernur dah ada, apa guna sekolah, jadi kau enggak jadi apa, belikan aku kolbi sel, aku enggak jual ikan asin, karena saya tengok pasar market yang mantap waktu itu ikan asin. Kaya orang jual ikan asin itu. Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya pun besar. Pergi dia ke Air Molek, Indragiri Hulu, carinya sekolah, datang Ustaz ceramah ke kampung. Nama Ustaz itu Ustaz Suherman Siregar. Habis pengajian diundanglah Ustaz ini ke rumah, makan, segala macam. Habis itu ditanyanya, Ustaz di Air Molek guru? Iya bu, saya guru. Oh, bisa anak kami masuk? Silakan. Langsung kelas 3 bisa? Oh, tak bisa. Karena kalau langsung kelas 3 ini berarti anak pindahan karena anak nakal. Tak bisa. Tolonglah Pak Ustaz, tak bisa. Kami tak pilih. Tak mempan makan siang itu ternyata. Rupanya berubah hati Ustaz ni. Ku tengok dulu anak ibu. Mana anak ibu? Bawalah anak. Ini anak. Ditengoknya lama. Oh. Silakan datang. Jadi rupanya muka saya ini memang dari dulu memang muka pengibat. Banyak orang ibat. Kalau diperturutkan dah banyak orang nangkap saya. Tapi asal ditengoknya, tak usah lah. Terus tengok. Kita tangkap Pak, tak usah. Omaknya baru meninggal, kasihan. Oleh sebab itu maka jangan anak dibiarkan tak sekolah, tak sekolah lah, tidur-tidur lah, tak bisa. tunjuk aja, tak berhenti merepet. Asal singgah saya ke rumah itu Pak Gubernur, tak berhenti. Tapi saya, kenapa Ustaz tak melawan? Tak pernah saya lawan. Kenapa tak salah? Saya mulai hitung-hitung. Oh, Mak Sianu kakinya dipotong gara-gara diabetes, mati. Oh, Mak Sianu makan kambing, domam, mati. Oh, Mak Sianu mati. Oh, Mak Kunilah yang masih bertahan. Kunik mati aja nepet. Alah, asal dia merepet-merepet-merepet, kalau kebetulan saya singgah pagi, demikianlah kajian duha kita pagi. Dia pun senyum. Asal malam, inilah kultum malam kita. Orang tua macam Quran buruk. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi biarkan ajalah sampai masanya, hilang juga dia. Saat dia hilang itulah baru kau berkata, andai dia hidup. Andai ku biarkan dia dulu merepet. Andai ku turut dulu cakapnya. Ada guna menyesal. Maka kalau masih hidup dia, berapa datang? Berapa anak-anak muda datang? Ada umat kau? Ada. Yang kau lawan ya. Ada yang Ustaz kesalkan. Apa yang dia minta? Ku kasih. Kenapa dikasih itu? Ini supaya aku tak menyesal. Kalau di, tapi namanya manusia tentu. Kalau diurut-urut-urut balik, apalah yang kesan? Satu kesan. Sebelum pergi itu tak saya peluk dia. Mestinya dipeluk-peluk. Dicium dia. Makanya kalau masih hidup emak kalian, peluk. Sebelum pergi itu, peluk dia kuku. Ciumlah kening. Supaya tak menyesal. Tak bisa saya lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.